kaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan, sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sembunyanku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan, sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu. kasih setiamu, Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu